memikat ku dengan senyuman serta canda dan tawamu. Beradu pandang bola mata kita, terhanyut ku dalam kelinganmu. Gayamu trendy, pria masa kini, seakan kau punya segalanya. Tapi setelah ku tahu, ternyata kau tak sehebat itu. Seperti Mama.